Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Lanjut lagi di i'rab alamatil khafd. Sekarang yang ya, ya. Ya, kata musannif Ibnu Ajurab, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi khafd di tiga tempat. Ya, fil asma'il khamsah, ini yang pertama. Yang kedua fit tasniyah wal jam'i. Yang kedua pada tasniyah musanna, yang ketiga pada jamak. Jamak maksudnya di sini jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, ahsanta. Baik, dibaca syarahnya di situ. Wa qala syarihu wa hiya abuka akhuka hamuka fuka dhu malin. Al-awwalu mithalul asma'ul mithalul asma'il khamsati fi halatil jarri. Al-mithalul awwalu nahu marartu bi abika wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun. Bi abika al-ba'u harfu jarrin. Abika majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al ya'u niabatan anil kasrati li annahu minal asma'il khamsati. Abi mudaf mudafun wal kafu mudafun ilaihi mabniun alal fathi fi mahalli jarrin. Al jaru wal majruru muta'alliqun bimarartu. Baik. Ya. Asmaul khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Berarti kan ya menjadi tanda bagi khafad ya di tiga tempat. Yang pertama pada asmaul khamsah. Ya. Pada asmaul khamsah. Ya, semisal di situ contohkan misalul asmaul khamsati fi halatil jarri. Contoh asmaul khamsah pada keadaan jar. Ya. Al-misalul awal marartu bi abika. Ya, marartu. Masih ingat marra ya murru? Fi'il mudha'af seperti ini ketika dia bersambung dengan dhamir ta rafa, maka kembali huruf aslinya karena asalnya adalah marara. Kemudian di idgham marra. Ketika bersambung dengan dhamir rafa ta, keluar huruf aslinya marartu. Aku melewati. Dia biasanya muta'adi dengan huruf jerba. Marartu bi abika. Aku melewati ayah anda, ayahmu. Nah, syahidnya di sini bi abika. I'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun. Nah. Kemudian bi abika al-ba'u harfu jarrin. Ba'nya harfu jar. Ya. Abika abi majrurun bil-ba'i wa alamatu jarrihi. Ya. Al-ya'u tanda jarnya ya niabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia sebagai ya karena dia sebagai bagian dari asma'ul khamsah. Wa abi mudafun wal kaf mudafun ilaih mabniun alal fath fi mahalli jarrin majrurun muta'alliqun bi marartu. Ya, karena bi abika jar majrur itu ya huruf dan majrurnya huruf jar dan majrurnya dalam tarkib kalam dia dhaif, lemah. Maka dia butuh muta'allaq, yang dia muta'alliq dengannya, yang dia bergantung dengannya. Ya, kalau contoh yang lain, la tarfa sautaka ala abika. Ala abika, ya majrur dengan ala. Ya. Baik. Kalau jar majrur itu selalu muta'alliq kan? Ah, karena di huruf. Naam. Karena di huruf. Ketika huruf dalam susunan kalimat maka dia lemah. Kalau dia lemah berarti nanti dia butuh tempat bergantung, muta'allaq. Makanya di i'rab nanti jar majrur muta'alliq dengan fi'il yang paling kuat daripada isim. Ya. Hatta di situ misalkan enggak ada fi'il, kita takdirkan aja. Seperti contoh mubtada khobar, ya khobarnya dalam bentuk khobar ghairu mufrad syibhul jumlah jar majrur. Ya, kita katakan Zaidun fil fasli. Zaidun fil fasli. Nah, fil fasli seakan-akan dia tarkibnya sendiri, ya, susunannya sendiri. Padahal enggak, dia muta'alik, dia bergantung dengan kalimat yang lain yang lebih kuat daripada dia. Maka takdirnya aslinya Zaidun istaqarra fil fasli. Zaid berada di kelas. Nah, berarti nanti jar majrur fil fasli muta'alikun bi khabarin mahdzuf wujuban. Dengan khabar yang mahdzuf wajib dihadzaf. Takdiruhu istaqarra, begitu. Itu kalau ditakdirkan dengan fi'il. Kalau ditakdirkan dengan isim, berarti mustaqirun dengan isim fa'ilnya. Tapi yang lebih bagus ialah dengan fi'il. Kalaupun ditakdirkan dengan muta'alik, apa, dia muta'alik dengan isim, isimnya itu yang beramal amal fi'il. Kayak mustaqir, isim fa'il, beramal amal fi'il. Ka'inun, isim fa'il, beramal amal fi'il. Hakada. Ya, ta'in. Al-misalu sani, lanjut. Al-misalu sani, nahu marortu bi akhika wa i'rabuhu zahirun mima sabaqo. Naam. Misalu sani, nahu marortu bi akhika wa i'rabuhu zahirun mima sabaqo. Ini jauh, i'rabnya jelas ya. Ini jelas sekali ini. Ya. Banyak sekali ini. Ini kalau dia akhi, abika, akhika. Ya. Kalau hamika, gampang lagi. Ya. Hamiki misalkan. Ya, misalkan kita katakan atau hamik, hamik itu apa? Hamu, ipar. Ya. Ipar. Ya, ya, kita katakan ihtaji min hamiki. Ihtaji, berhijablah engkau. Ya, ihtaji bi min hamiki. Wahai anti saudari, ihtaji bi min hamiki. Berhijablah anda dari iparmu. Ya. Kalau fuka berarti gimana? La takul bifika ma la ta'lamu. La takul bifika. Ya, janganlah engkau mengucapkan dengan lisanmu, mulutmu apa yang kau tidak ketahui. Ya, kalau zu malin zu, enggak mesti malin ya. Ilmin juga bisa, ya. Ar-rahim juga bisa. Tasaddaq ala dirrahim al-muhtaji. Ya, tasaddaq ala dirrahim. Baik. Dirahim al-muhtaj. Nah, jadi masing-masing semua contoh tadi, asma'ul khamsah tadi, itu majrurun. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf khafat. Apakah min, ba, ala. Nah, tanda khafatnya, tanda jarnya adalah ya, niabatan anil kasr, liyanahu minal asma'ul khamsah. Nanti dia mudaf, ya, ya, domir-domir atau isim yang setelahnya itu mudafun ilaih. Nah, wa irabuhu zahirun bima sabaqa. Wa misalu salis, sallamtu ala hamika, irabuhu zahirun bima sabaqa. Misalu rabi, kullu kul bifika. Kul, kul bifika. Makanlah dengan mulutmu. Naam, fadal lagi Zulkha. Al misalu rabi'u nahu kul bifika wa irabuhu kul. Fi'lun amrin mabniun ala sukuni la mahallalahu minal i'rabi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta bifika alba'u harfu jarrin alba'u harfu jarrin fika majrurun bilba'i wa alamatu jarrihi alya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsati fi mudhafun wal kafu mudhafun ilaih mabniun alal fathi fi mahalli jarrin aljaru wal majruru muta'alikun bikul. Taib. Itu fikanya, fi-nya bukan harfu jar ya. Fi itu fuka, ya kan? Fuka, ya majrurnya dengan ya. I'rabu, ya, contohnya kul bifika, makanlah dengan mulutmu. I'rabuhu kul fi'lu amrin, fi'lul amr. Ya, fi'lu amr mabni ala sukun. Akala ya'kulu kul. Ya. La mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta bifika ba harfu jar fika majrurun wa alamatu bil ba wa alamatu jarihi al ya niyabatan anil kasra li anna min al asma' al khamsah. Ini wadih ya, jelas ya. Fi mudaf bukan harfu jar ya. Kaf mudafun ilaih mabni ala al fath fi mahalli jarrin ya. Al jaru wal majruru muta'alliqun bi kul. Nah, ala kul fi'il amr. Baik, terus lanjut misal al khamis. Al-misalul khamisu nahu marortu bidhi ilmin Wa i'rabu zahirun mimma sabaqa. Nah, i'rab ini jelas ya. Marar tu bi dzi ilmin. Aku melewati orang yang berilmu. Wadih di sini ya. Nah, sekarang lihat di situ. Ya. Wa fit tasniyah, ya menjadi tanda bagi khafat yang berikutnya pada tasniyah atau musanna. Nah, kemudian di kasih di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif Muhammad Ta'ala al-misal tasniyati fi ha fi halihil jarri nahfu fi halihi al-jarri fi halihi al-jarri nahfu marartu bizaidaini wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bizaidaini al-ba'u harfu jarrin az-zaidaini majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi al ya'u al maftuhu mimma ma qablaha al maksuru ma ba'daha niyabatan 'anil kasrati li anahu musanna wa nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi al jarru wal majruru muta'alliqun bi marartu. Baik. Ya. Wa fit tasniyati. Nah, sekarang pada tasniyah atau pada musanna. Ya. Ya, misalut tasniyati fi halihi al-jar. Ini mungkin salah tulis, bukan fi halihi atau fi halati mungkin. Halati. Fi halati. Keadaan. Ya? Pada keadaan. Halah, muannas dari hal. Nah, itu ya. Iya. Tadi. Mungkin bukan fi halihi, fi halati. Halati. Kalau sebelumnya apa? Fi halati. Ini halati mungkin ya, berapa kali salah. Salah cetak. Salah tulis ya, atau salah cetak, dikasih titik sendiri dah. Iya. Ya halat ya. Udah berapa kali juga salah tulis ya? Iya. Yang gak ada kemungkinan yang lain, kecuali salah tulis. Nah. Baik. Misal tasniyati fi halatil jarri, nahu marartu bi zaidain. Aku melewati dua zaid. I'rabuhu, i'rabnya marartu, fi'lun wa fa'ilun, sebagaimana yang kemarin, atau yang sudah-sudah. Bi zaidain, dengan dua zaid. Alba harfu jarrin az-zaidain, yang dia mufradnya zaidun ya. Majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-ya'u al-maftuhu maqablaha. Perhatikan di sini ya-nya maftuh maqablaha. Ya-nya itu fathah sebelumnya. Sebelum ya berarti hurufnya fathah. Zaidain. Al-maksuru ma ba'daha. Yang kasroh setelah ya. Kebalik kalau jamak mudzakkar salim, maksur ma qablaha, maksur ma qablaha, maftuh ma ba'daha. Zaidina itu kalau jamak mudzakkar salim. Nah, kalau jamak muannats salim ini kebalikannya. Al maftuh ma qablaha, al maksuru ma ba'daha. Difathahkan sebelum ya, kemudian huruf setelah ya dikasrahkan. Zaidaini. Niabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah di anna musanna, karena dia musanna. Ya. Nun, perhatikan nun di zaidain, nunnya itu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Sebagai pengganti dari tanwin ketika di isim mufrad. Ya, isim mufrad. Ketika isim mufrad kan ada zaidun, ada tanwinnya, zaidun. Ada tanwin kan? Ya. Di huruf dal, nah, itu penggantinya. Al jar wal majruru muta'alliqun bi marartu. Jar majrur muta'alliq dengan marartu. Nah, perhatikan di sini dicontoh marartu bi zaidain muhammadain. Nah, perhatikan di sini alif lam yang ada di zaid ya, itu bukan alif lam ma'rifah, justru untuk mentankir, menakirohkan, karena zaid sendiri sudah ma'rifah. Ma'rifahnya dengan sebab apa? Alamiah. Karena dia nama kan, nama syakhs ya, ismu syakhs al-mu'ayyan. Nah, ketika diberikan alif lam justru untuk mentankir, menakirohkan. Begitu sama kayak rojulain. Jadi ini zaid yang mana aja gitu. Bisa dipahami ya? Maror tuh bi zaidain. Justru alif lamnya di sini untuk menakirohkan. Karena zaid di sini sudah ma'rifah. Ya, pokoknya yang sudah ma'rifah diberikan al pada alam ya, pada alamiah di sini, maka fungsinya untuk menakirohkan. Kalau seumpama tidak ada alif tankirohnya gimana tadi? Nah, sebenarnya untuk musanna seperti ini kan buat sampel ya. Buat sampel. Berarti kan kalau zaid alamnya dia udah muayyan, sudah tertentu. Nah, ketika untuk sampel enggak cocok untuk tertentu seperti ini. Harusnya pakai nakirah aja. Nah, ketika diberikan zaid misi ma'rifah, maka dibutuhkan alif lam. Alif lamnya bukan untuk memakrifahkan, justru untuk menakirahkan. Menakirahkan. Begitu. Sama nanti kalau dicontoh bi bi al muhammadain. Al muhammadain. Sama seperti itu. Ini wadih ya pada musanna di situ. Ya. Jadi ya menjadi tanda bagi khafat di tasniyah, jadi isim musanna. Tamassak bil wahyain. Berpegang teguhlah engkau dengan wahyain. Wahyain majrurun bi bil ba. Ahsin ila ul ukhtain. Ya, ila al ukhtain. Al ukhtain majrurun bi ila wa alamatu jarihi al ya. Maka itu semua musanna majrurun wa alamatu jarihi al ya niyabatan anil kasrah. Wadih di sini. Jelas. Nah, sekarang lihat yang di al jama'. Jama' maksudnya jama' apa? Jama' mudzakkar salim. Berarti kaedahnya kebalikan dari musanna. Berarti nanti dia al maksuru ma qablaha majrurun ma ba'daha. Maftuhun ma ba'daha, kebalik. Berarti dia sebelum huruf ya kasroh. Berarti dia kasrah. Zaidina. Zaidina. Muhammadina, begitu. Muslimina. Nah, fathah setelah ya. Maka huruf yang ada di setelah ya diharakati fathah pada jamak mudzakkar salim. Naam, fadhol. Asani misalu jam'il mudzakkar salimi fi halatil jarri. Nahu kul lil mu'minina wa irabuhu kul fi'lu amrin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta lil mu'minina al-lamu harfu jarrin al mu'minina majrurun bil lami wa 'alamatu jarrihi al-ya'u al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha niyabatan anil kasrati di'anahu jam'ul mudhakaris salimi wa nunu iwadun anitanwini fil ismil mufradi fil ismil mufradi al-jarru wal majruru muta'alikun bi'kul. Naam. Taib. Ya. Misalul jam'il mudzakkar salimi fi halatil jarri, contoh jamak mudzakkar salim ketika dia kondisinya jar, nahu qul lil mu'minin. Ini di surah apa itu ya? Di surah apa? Surah Ar-Rum ya. Wa qul lil mu'minin yaghuddu surah An-Nur ya. Yaghuddu min absarihim. Ya. I'rabuhu katakanlah bagi kaum mukminin gitu kan. Ya, fi'lu amrin kul, fi'lu amrin. Qala yaqulu kul. Ya, mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Karena ketika saya mengatakan pada Pak Munadi begini. Syekh Munadi ijlis. Ini saya mutakalim, Syekh Munadi mukhatab. Mukhatab. Berarti yang nanti yang melakukan tindakan julus ana bantu. Saya. Ah, berarti anta mukhatab begitu. Makanya takdiruhu anta. Ujuban wajib disimpan. Jangan ditampakkan kul anta begitu. Nanti kalau ada anta sebagaimana di Al-Qur'an, uskun anta wa zaujukal jannah, anta di situ bukan fi'il amr. Tapi anta di situ adalah taukid. Taukid dari fa'il uskun. Fa'il dari uskun apa? Jamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Anta. Uskun anta anta gitu takdirnya. Ya, berarti ada taukid penekanan dari Allah kepada Adam agar mesti tinggal di surga. Wa zaujuka dan pasanganmu. Nah. Mana lagi tadi? Lil mu'minin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Lil mu'minin. Nah, perhatikan huruf jarin sini lam. Allamu harfu jarin. Lam harfu jar. Al mu'minina ya. Jamak mudzakkar salim menjadi mu'min majrurun bilami. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Di an al-maqsuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'da. Ini jelas ya. Kebalikan dari musanna tadi. Ya, yang dikasrahkan sebelum ya dan difathahkan setelah ya. Mu'minina, bukan mu'minaini. Niabatan anil kasrati. Di annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Karena as-salim na'at dari jama'. Bukan na'at dari al-mudzakkar. Ya. Kan udah cocok tuh pamuna dia. Al-mudzakkar, as-salim sama-sama ada alif lam. Iya. Sedangkan jama' enggak ada alif lam. Kok bisa jadi na'at dari jama'? Gimana tuh pamuna dia? As-salim kan itu ma'rifat. Jama' ma'rifat atau panakira? Jama' itu ma'rifat karena dia sebagai mudhof. Ah, diidhofahkan pada isim? Isim. Ma'rifah. Ahsan tah. Karena diidhofahkan pada isim ma'rifah. Wa nunu, sedangkan nun pada mu'minina, iwadun ani tanwin fil ismil mufrad. Sama ini ketika nun yang ada di tasniyah. Al-jar wal majrur muta'alikun bi kul. Jar majrur muta'alik dengan kul. Kul. Nah, barakallahu fiik. Lihat tadribatun. Nah, lihat latihan-latihan. Da' musannan munasiban. Takhtarahu mimma bainal qausaini. Ya. Makanal nukti. Perhatikan. Dok musanna. Coba antum letakkan musanna di titik-titik yang kosong itu munasiban yang cocok. Takhtarahu yang anda pilih. Mimma bainal qausain dari yang ada di dalam dua kurung. Ya, antum letakkan makanan nukti di tempat yang ada titik-titiknya tadi. Ya. Nah, ya ta'awanu fi ikhlasin wa mawaddatin. Apa itu? Ah, itu apa? Ininya. Yang mana? Ya ta'awanu as-sadiqaini atau as-sadiqan? As-sadiqani. Ah, bukan as-sadiqan, tapi sadiqaini atau sadiqani? As-sadiqani. As-sadiqani. Kenapa? Kok bukan sadiqaini? Karena dia fa'il. Fa'il dari? Fa'il dari yata'awanu. Yata'awanu. Kalau musanna fa'il, tanda berarti di marfu. Tanda rofa'nya apa? Alif. Al-alifu. Ahsanta. Yata'awanu as-sadiqani. Dua orang yang berkawan, yata'awanu. Saling tolong menolong. Fi ikhlasin wa mawaddati. Dalam keikhlasan dan kasih sayang. Nah. Terus perhatikan tuh. Wada'tu kutubi ala. Itu ada rafan, ada rafain. Apa Pak Munadi? Rafain. Ahsan. Kenapa enggak rafain? Hah? Mah, asmaul khamsah rafain. Yang benar antum. Bukan. Rafain berarti apa? Musanna. Musanna majrur bi ala wa alamatu jarihi al-ya. Ya. Ya'na musanna wa nun iwad an tanwin. Apa arti raf? Rak buku. Wada'tu kutubi ala rafain. Aku meletakkan buku-bukuku di atas dua rak buku. Qara'tul yauma qissatani atau qissataini Zulkha? Qissataini. Qissataini. I'rabnya apa qissatain? Ah, i'rabnya semua qara'tu al-yauma qissatain. Apa itu i'rabnya qara'tu? Al-yauma qissataini. Ya qara'tu dulu qara'tu. Qara'tu fi'lun madin. Fi'lun wa fa'ilun. Fi'l wa fa'il. Al-yauma al-yauma ini zorof atau maf'ul? Zorof. Zorof. Zorof zaman. Di apa? Pakai alif lam gitu? Iya. Bisa. Gak apa-apa. Oh, zorof. Sebagai, justru itu sebagai pengganti mudhofun ilaihnya. Al-yawma hari ini. Sama kayak antum katakan, qara'tu yawmal khamis, qara'tu yawmal jumu'ah. Itu kan ada mudhofun ilaihnya. Nah, ketika gak ada mudhofun ilaihnya, ada al, boleh. Qara'tu al-yawma, hari ini. Hari ini. Al-yawm, hari ini. Terus? Terus kalau masuk kisota ini, bukannya jadi mudhaf? Enggak. Dia udah bukan mudhaf. Berarti kalau... Mana ada mudhaf, ada alif la. Terus mudhafnya nah, iya. Alif la. Nah, ya berarti maf'ul. Maf'ul dari? Maf'ul dari qara'tu. Iya. Qara'tu. Takdirnya qara'tu. Kisota ini al-yawma. Nah, itu takdirnya. Ya. Taib, wadih, sini. Taib, lihat di halaman berapa berikutnya? Halaman 30. Berarti kisota ini tadi maf'ul juga? Mana? Kisota ini irobnya jadinya? Kisota ini maf'ul. Maf'ul juga? Maf'ul. Mang maf'ul juga, mang ada maf'ul yang lain? Gak ada. Enggak, jadi al-yawma maf'ul, kisota ini? Gak, bukan maf'ul, zorof. Zorof. Bukan maf'ul. Bukan maf'ul, zorob, zorob zaman. Kalau mau dibilang maf'ul, bukan maf'ul bih, maf'ul fihi. Al-yawma. Iya, kan ya, nama maf'ul lain fihi. Dari zorob, maf'ul fihi. Fihi. Tapi kalau disebut maf'ul indal itlaq, yang dipahami apa? Maf'ul bih. Ya. Kisatain maf'ul bih. Mansub, wala matun nasbihi al-ya. Ya, ya. Ya. Al-yawma zorob, zorob zaman. Ya, barakallahu fikum. Nah, perlu diperhatikan yang namanya dzarab. Dzarab zaman, dia mulazim dengan mudhafun ilaih. Ketika tidak ada mudhafun ilaih, boleh diganti pakai al kayak seperti al-yaum. Atau nanti ketika dia enggak ada alif lam, nanti mudhafun ilaihnya dihadzaf tapi digantikan dengan dhammah. Maka dia mabni ala dhamm. Begitu. Min qablu, begitu. Min qablu. Nah, kan ada itu di Al-Quran, min qablu. Amma ba'du. Nah, ba'da kan dzarab. Amma ba'du, min qablu. Misalkan saya membacakan muqaddimah. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Amma ba'du, berarti takdirnya amma ba'da as-sana. Amma ba'da as-salati wassalam ala rasulillah gitu. Tapi kan mudhafun ilaihnya itu enggak ada. Amma ba'da al-muqaddimah gitu. Mudhafun ilaihnya enggak ada. Ya udah digantikan dengan dhammah. Amma ba'du. Sama min qablu. Oh, iya. Berarti min qablu yang di Al-Qur'an itu ada mudhafun ilaih yang dihadap. Itu sirah sebelumnya ya. Iya, cerita kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya min qabli kadza wa kadza. Nah, kadza wa kadza yang itu yang mudhafun ilaih dihadap digantikan dengan dhammah. Maka jadi min qablu. Ya. Nah, jangan bingung kok majrur pakai dhammah gitu kan. Nah. Karena mudhafun ilaihnya dihadaf, kan enggak ada al. Kalau enggak ada al baru. Nah, kayak ini al yauma. Ya. Al yauma. Kenapa? Enggak, dia mabni ala dom, mesti begitu. Mabni ala dom. Dia mabni ala dom. Ketika mudhafun ilaihnya dihapus, dia mabni ala dom. Nah, begitu. Udah ketentuannya. Misalkan dari alif lamnya, qara'tu yauma... Yauma isnain. Yauma ahadin. Yaumal jumu'ati. Nah, berarti ada mudhafun ilaihnya. Tapi dia yaumanya tetap dzaraf. Kalau dzaraf kan mansub. Iya, mansub. Iya. Dorob makanya namanya maf'ul fihi. Nah, makanya nanti dia ada di kelompok mansubat minal asma. Isim-isim yang mansub. Ya, begitu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanya mengenai hal ini? Ya. Taib. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladhi la yansarif. Nah, ini sekarang fathah. Ya, fathah. Dia menjadi tanda bagi khafat pada isim yang layan sorif. Isim-isim yang tidak dapat disorof, tidak dapat ditanwin. Ya, dengan berbagai sebab. Ya, sebabnya apakah alamiah atau sifah? Atau yang kedua-duanya, alamiah dan sifah. Ya, sebenarnya nanti dilanjutan ya. Itu. Tapi di sini nanti mungkin akan secara global aja. Mungkin setelah lanjutan buku ini kita belajar ya, Al-Mutamimah baru kita rinci insyaallah. Kalau sekarang dirinci puyeng duluan nanti. Pusing ya. Karena nanti alamiah itu ada yang menyertainya ada 6. Ini misalkan nih alamiah ma ujma. Ya, ujma itu nama non Arab. Ibrahim, Ismail, Sulaiman, Dauda begitu. Alamiah ma adl. Ma adl itu ma'dul dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Nah, Amir jadi Omar, ya, Zafir jadi Zufar begitu. Ya, itu dia ghairu munsharif. Kemudian alamiah ma ta'nis. Ta'nis itu nanti ada 3. Ta'nis hakiki, ta'nis ma'nawi, gitu kan? Nah, misalkan ada ta'nis, ta'nis lafzi. Nah, ta'nis lafzi misalkan lafadznya aja ta'nis. Ya, mudzakkar dia Hanzalah, Hafsah, kalau muannasnya Hamzah. Nah, dia majrur, majrur alal fath. Ya, nadartu ila Hanzalata Hudzaifata, begitu. Marartu bi Hamzata. Nah, kemudian alamiah apa lagi? Wazan fi'il. Ya, nama-nama yang pakai wazan fi'il. Yazid, Zada, Yazidu. Apa lagi? Ahmad. Karena Ahmad wazan af'al. Ya. Kemudian apa lagi? Semua wazan-wazan fi'il. Kemudian alamiah ma'ah? Ma'ah apa? Ma'ah terkib. Ya. Ma'ah terkib. Misalkan yang tersusun dari 2 susunan. Ya, 2 susunan kalimat. Ba'la bak. Tersusun dari ba'lun dan bakun. Hadramaut. Marartu bi hadramauta. Bi hadramauta. Nah, nanti ada ala sifah. Sifah itu sifat. Sifat itu 4 aja. Sifah ma'a wazan fi'il, ahsan, kemudian ajiat, ya, apalagi? Ajwat. Ya. Isim tafdil dari jayyid, ajwat yang paling sahih. Ya, ahsan, ya. Ajmal, akmal. Nah. Alamiyah ma'a Al-adl, ya. Alamiyah ma'adl, masna, wasulasa, waruba, dan seterusnya. Taib. Nah, dibaca tafadhal. Al-ismu al-mamnu minasarfi. Al-ismu al-mamnu'u minasarfi la yujarru bil kasrati walakin yujarru bil fathati niabatan anil kasrati. Wa ma'na kaunihi la yansarifu Layan sorifu, jangan layan sorif. Layan sorifu. Layan sorifu. Ah, karena kan dia marfu. Apa sih kaidah fi'il mudhari marfu? Wah. Ah. Litajarrudihi. Litajarrudihi an-nasbi wal. An-nasbi wal jazimi. Karena dia enggak ada amil nasab, amil jazm, selesai marfu dia. Ya, fi'il mudhari begitu. Ya. Terus lanjut. Ai la yaqbalu tanwina wala kasrata. Walal kasrata. Walal kasrata. Limusabihatahu. Itu lamnya kan huruf jar. Limusabihatihi. Limusabihatihi al-fi'lu. Al-fi'la. Al-fi'la. Kenapa fi'la? Kenapa bukan fi'lu, fi'li? Limusabihatihi al-fi'la. Al-fi'la apa irabnya surkha? Maf'ul dari musyabih. Ma musyabahah. Ma musyabahah. Musyabahah masdar. Syabaha yushabihu musyabahatan masdar. Masdar beramal amal fi'il. Nah, dia beramal amal fi'il, maka al-fi'la maf'ul bih dari dia. Terus wal fi'lu la yaqbalu tanwin. Ah, wal fi'lu wawunya itu bukan waw ataf. Nah, jadi jangan wal fi'lah, tapi wal fi'lu. Wawunya namanya waw isti'nafiyah. Berarti waw yang udah beda. Udah enggak nyambung sama kalimat sebelumnya. Terus wal fi'lu la yaqbalu tanwina wal kasrata. Wal kasrata. Nah, terus wa mimma yu'rafu bihi ayyakunal ismu maftu mahtuman mahtuman bi alifin wa nunin mazidataini nahu ramadana wa usmana wa ghadbana. Baik, kenapa antum baca ramadana? Kenapa bacanya ramadana enggak ramadana? Mudhof dari nahu. Ahsan, tar. Mudhof dari nahu. Langsung praktek ya. Iya. Nah, mudhof dari nahu. Wah, taib. Mudhof nilai. Bukan mudhof dari nahu. Mudhof nilai dari nahu. Nah, ya. Mudhof nilai. Ahsan, tar. Langsung praktek itu. Nah. Taib. Al ismu al mamnu'u minas sarfi la yujarru bil kasrati. Kata saya di sini isim yang mamno yang dicegah dari sorof, sorof tadi apa? Tanwin. Ya. Tanwin. Itulah yujarru tidak dijarkan bil kasrati dengan kasrah. Walakin yujarru bil fathati. Namun dijarkannya dengan apa? Dengan fathah. Ya. Niyabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Wa makna kaunihi layan sorifu. Apa sih makna kondisinya keadaan yang layan sorif? Tidak dapat disorof. Ay layak balu at-tanwina. Tidak menerima tanwin. Walal kasrata. Tidak pula menerima kasrah. Berarti ini ciri khas fi'il. Fi'il kan anti tanwin, anti kasrah fi'il. Ya kan? Fi'il aja kalau mau ketemu kasrah dilindungi oleh huruf nun. Namanya nun apa? Nun wikoyah. Apa sih arti wikoyah? Nun yang melindungi. Melindungi apa? Melindungi fi'il dari kasrah. Misalkan tentu mengatakan si Zaid memukul aku. Dorobani Zaidun. Dorobani Zaidun. Doroba ada kasrahnya tuh. Gak boleh bersambung. Mesti dipisah pakai nun. Mesti dipisah pakai nun. Taib. Dorobani Zaidun. Nah, namanya nun iwat. Namanya nun iwat. Nun wikoyah. Yang melindungi fi'il dari kasrah. Nah berarti ini serupa dengan fi'il. Karena fi'il anti tanwin, anti kasrah. Ya. Taib. Limusyabahatihi al-fi'lah. Karena diserupa dengan fi'il. Ya, dia dapat tidak dapat menerima tanwin, tidak dapat menerima kasrah. Wal-fi'lu, sedangkan fi'il itu sendiri. La yakbalu at-tanwina wal-kasrata. Tidak menerima tanwin, tidak menerima kasrah. Wa mimma yu'rafu bihi, maka dari hal yang diketahui di sini, ayyakuna al-ismu makhtuman bi alifin. Ya, yang diketahui di sini berarti fi'il itu diakhiri dengan alif dan nun. Mazidatain, yang keduanya alif dan nun itu adalah tambahan. Nahu ramadana usmana ghadbana. Nah, ini contoh dari beliau sedikit aja ya. Contoh dari beliau. Padahal tadi saya sudah sebutkan yang namanya isim yang al-asma, yang latan sarif, yang tidak dapat disarab, yang mamnu' minas sarab, itu dengan dua sebab. Bahkan nanti ada sebab ketiga, ya itu nantilah. Ya. Yang pertama itu sebabnya alamiah, dan yang kedua sifah. Dia mesti alamiah. Alamiah apakah nama orang tertentu atau nama kota tertentu. Nah nanti alamiah mesti beserta dengan salah satu dari enam hal. Apakah alamiah ma'ujmah? Ujmah itu nama non-Arab. Misalkan Ismail, Ibrahim, Dauda, itu nama-nama non-Arab, Adam. Di Al-Quran yang nama Arab itu cuma sedikit. Nama-nama Nabi, Muhammadun, Salihun, apalagi? Ya, Shu'aibun, apalagi? Ya, Salihun, Muhammadun, Shu'aibun, Lutun, Nuhun. Nah, itu aja. Sedangkan Lut dan Nuh sebenarnya itu nama juga non-Arab. Cuma karena dia terdiri dari tiga huruf, dan huruf tengahnya sukun, makanya menerima tanwin. Aslinya dia ujmah juga. Ya, tapi karena tiga huruf dan huruf tengahnya sukun, maka tanwin. Nuhun, Lutun, Hudun. Nah, itu. Aslinya itu tiga itu nama non-Arab juga. Berarti yang pure nama Arab cuman Saleh, Muhammad, Shu'aib. Itu nama yang di Al-Quran. Kalau yang dalam hadis ada nanti Shis, ya, anaknya Adam. Tayyib barakallahu fiik. Ya. Berarti nama-nama itu non-Arab. Misalkan antum katakan salam tu ala Ibrahim. Ya, itu kalau alamiah ma'a ujma. Alamiah ma'a ziyadah ma'a wazan fi'il. Ma'a wazan fi'il tadi Yazid, Ahmad, salam tu ala Ahmada. Salam tu ala Yazida. Alamiah ma'a adl. Adl itu apa? Ma'dul. Ma'dul itu apa? Yang dipalingkan. Dipalingkan dari apa? Dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Fa'il fu'al berarti Amir Umar. An amiril mu'minina umara gitu. Nadartu ila umara. Bukan ila umarin tapi umara. An umara ibnil khattabi. Umara. Kus alamiah ma apa lagi? Ma'at terkib. Yang tersusun dari dua. Ba'lun, bakun, ba'la, bak. Hadro, mautun, hadro, maut. Nah, taib. Ya. Tuh, kemudian alamiah ma'a ziyadah alif wan nun. Usman, Ramadan, Ghadban, nah itu. Ya. Baik barakallahu fik. Nah, itu majrur bil fathah. Baik. Kemudian baca lagi wa irabuhu. Yang awal belum. Oh iya. Al-awwalu misalul ismil ladzi la yansarifu nahu marartu bi Utsmana. Ah, marartu bi Utsmana. Ini wadih ya. Marartu fi al-fa'il bi Utsmana berarti syahidnya nanti Utsmana majrurun dengan ba, tanda jarnya adalah fathah. Nah, bukan kasrah. Lanjut. Wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bi Utsmana al-ba'u harfu jarrin. Utsmana majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-fathatu. Niabatan anil kasrati liannahu ismu liannahu ismun la yansarifu. Ah, bagusnya bacanya karena dia hamzah wasal liannahu ismun gitu. Liannahu ismun la yansarifu. Karena dia hamzah wasal, bukan hamzah qata. Liannahu ismun la yansarifu. Terus wal mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyatu wa ziyadat al-alamiyatu wa ziyadatul alifi wa nuni. Al-jaru wal majruru mutalikun bimarortu. Tayyib. Ya. I'rabu marortu fi'lun wa fa'ilun Utsmanu bi Utsmana ba harfu jarrin Utsmana majrurun bil ba wa alamatu jarihi al-fathatu niabatan an kasra li anna ismun la yansarif karena di isim ghairu munsharif wal mani'u yang mencegah dia lahu min as-sarfi dari tanwin apa sih al-alamiyah dan ziyadatu alif wa nun. Ya pada Utsman wal jaru wal majruru mutalikun bimarortu. Itu tadribat PR ya. Tadibat PR. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.